So yang sangka, hai adik, sampai terjadilah genyong. Setia lun tan mengerti, tak menjanji bukti hana. Lun cinta si tengok mati, sayangkan si paruh hati. Sampai hati aku ini kau perdaya. Kebit hana, lun sangka kamu lagi nyancara. Dikelun di depan mata, adik jamu sanding dua. Bacut emosi leh maka jipang karu sepi. Nicak betroh nengin bedah bek rugo sakit hati. Yang abang kalan uroyan saudara kandung sabah ma. Lun harap abang mengerti jino beeh salah sangka. Bacut-bacut kan tinggi Hanamu puarolon pike ba abang peturun hati. Aku pun hanamu pule nyan manteng salah pike. Dile hati lon dirawe tak ingin hilang bo hati. Jinode aku berjanji yang begini aku hanle. Jino abang kau mengerti han mungkin li salah sangka. Ku berjanji tak emosi darah tinggi hantu raba. Angin hana hujan tiada badai cintaku diterpa. Salah sendiri adanya itu semua. Mandum jino han lena hai de saling curiga. Semoga getanya dua bersaling tak percaya.